Ada sebagian tambahan dalam riwayat yang lain bahwa pada rakaat yang ketiga beliau membaca qul huwallahu ahad ditambah dengan al mu'awwidzain qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Namun dalam riwayat tersebut berselisih para ulama disebabkan karena ada kelemahan dalam riwayatnya. Demikian pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz terlalu memanjangkan sholatnya dengan membaca bacaan yang panjang, maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Hal la sallaita bisabbihi isma rabbikal a'la asy-syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Apakah tidak sebaiknya kalau kamu membaca sabbih isma rabbikal a'la atau surah wasyamsi wa duhaha atau surah wal laili idza yaghsha. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah beberapa keadaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau seringkali membaca surah sabbih isma rabbikal a'la. Nah, baik, insyaallah ikhwan, pada pertemuan yang berikutnya baru kita memasuki tafsir dari ayat yang pertama dari Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.